Tera Record. Iki lo sing duwe Pounal. Yeni Inka. Cepet-cepet kita ngayo golek upet tangan kemawi ilate mesti bisa kemamer. Uripku iso mati wae aling lakoni sadar diri aja mung padha gedheke gengsi. Dan sasak ayo romantis ya yeah. Hey.